Anane mung ngetresno kalih welas. Anane mung iki sing tak duweni. Koyo-koyo ganduri, koyo-koyo nangisi. Kesandung-sandung aku maksa ne hatimu. Kapok me tumbang tak gawe gawe dewe. Rangkong kurang kesadaranku. Bye. Finlandia. Viva! Thank you. Thank you. Topin aqui, ha. Iha. Ape pancen lo putu. Thank you. Novi Nasia. Aku kesalahanmu. Aku cengkera keru nusnani siramu. Aku tak sengal, aku ngaku salah. Malam bantu.